بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kitab tauhid telah memasuki pada bab minas syirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Di antara bentuk kesyirikan atau sebagian dari kesyirikan adalah mengenakan halqah, artinya lingkaran, sesuatu yang berbentuk lingkaran, baik itu diletakkan di pergelangan tangan atau lainnya, wal khayt, dan juga benang, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. 6. Melakukan atau meletakkan, mengenakan yang demikian tadi dengan tujuan menurut mereka li raf'il bala, untuk menghilangkan bala, musibah, penyakit dan yang semisalnya yang mengenainya, au daf'ih, atau dalam upaya mencegahnya atau menolaknya. Demikian judulnya, minasyirki lubsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Muallif rahimahullahu taala bawakan ayat Al-Qur'an dan sudah kita bahas, mengingatkan bahwa ayat itu pada surat Az-Zumar, tepatnya ayat ke-38. Dan di akhir kajian yang lalu sudah memasuki dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau. Dibawakan satu ayat Al-Qur'an dan juga dibawakan hadis. Kita telah bacakan hadis itu pada kajian yang lalu, Akan tetapi belum kita bahas secara syarahnya terhadap hadis yang mulia ini. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan namanya Imran bin Husain. Antum catat lengkap namanya Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i. Saya ulang, Imran ibni Husain ibni Ubaid ibni Khalaf Al-Khuza'i. Naam, Al-Khuza'i nisbat kepada kabilahnya. Naam, kunyah beliau Abu Nujaid. Abu Nujaid dengan diakhiri huruf dal. Abu Nujaid. Siapa beliau? Sahabi ibnu Sahabi. Beliau seorang sahabah, anak atau putra dari sahabat pula. Beliau namanya Imran, ayahnya Husain. Ayah beliau namanya Husain, pakai sad Husain. Husain juga sahabah. Sehingga keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama 'am Khaybar. Sahabat Imran ini masuk Islam pada tahun Khaybar. Pada kejadian perang Khaybar, beliau wafat pada tahun 52 Hijriah bil Basrah, di kota Basrah, Irak. Setidaknya kita tahu siapa beliau, Imran ibni Husain ibni Ubaid ibni Khalaf Al-Khuza'i Abu Nujaid. Sahabiyun ibnu sahab ibnu sahabi. Beliau masuk Islam pada tahun Khaybar dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriyah di Basrah. Meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki, nam, yang tidak disebutkan namanya, nam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak mengharuskan untuk diketahui atau ditelusuri namanya. Yang penting pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat orang itu fi yadihi, di tangannya halqatun, sesuai dengan judul halqah, artinya sesuatu yang dilingkarkan di pergelangan tangan atau lainnya. Lingkaran tadi min sufar, terbuat entah bahannya dari emas atau dari perak atau dari tembaga. Demikian makna sufur. Demikian yang dia perbuat. Melihat perbuatan salah seorang dari umat beliau yang perbuatan itu nampaknya mengarah kepada ketergantungan pada benda tadi. Ketergantungan nampaknya menyimpangkan hatinya kepada selain Allah. Faqala, maka beliau bertanya, ma hadza, apa ini? Naam. Qala, maka orang tadi menyatakan minal wahinah. Ini aku pakai sebagai penjaga diri agar tidak tertimpa dari malapetaka atau dari bentuk-bentuk bencana. Naam, dan semisalnya. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan keterangan itu, beliau menyatakan inzi'ha, cabutlah dia. Inzi', kata perintah, cabutlah dalam bahasa kita. Sedangkan ha, kembali kepada kata al-wahinah. Cabutlah dia itu, cabutlah al-wahinah yang kamu pakai itu. Fa innaha la taziduka illa wahana. Karena sesungguhnya dia, al-wahinah tadi, la taziduka, tidaklah menambah untukmu, illa wahana, melainkan kelemahan. Fa innaka law mutta, Nabi masih melanjutkan untuk memberikan pengajaran kepadanya, kalau sampai itu dibiarkan, tidak segera dicabut, tidak segera dihilangkan, beliau ingatkan adanya suatu ancaman. Fa innaka law mutta, seandainya jika engkau dimatikan atau engkau wafat, wahia alaika, wahia, dan dia itu al-wahinah tadi, alaika, masih engkau pakai, masih engkau kenakan, ma aflahta abada, niscaya tidak akan menguntungkan, tidak akan bisa menyebabkan kamu selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, abada, selama-lamanya. Nah, kita bahas dan kita kupas hadith ini. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Naam Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau bahwa dalam hadith ini adanya dalil sekian manfaat yang bisa kita petik. Yang pertama, yang bagi liman arada ingkar al-munkar an yas'ala awalan anil hal. Selayaknya, seyogyanya bagi seseorang yang ingin mengingkari kemungkaran, hendaknya dia bertanya terlebih dahulu tentang kondisinya. Siapa yang bisa membuktikan dari lafaz hadis yang disebutkan? Dari mana ini kita petik kesimpulan ini? 6. Pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi, ma hadza atau ma hadhihi, apa ini? Beliau mungkin sudah menduga, tapi untuk membuktikan secara pasti, tanya terlebih dahulu sebelum perbuatan tadi betul-betul akan diingkari. Apa ini? Nah, jadi itu adab salah satunya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya bertanya terlebih dahulu ketika kita akan mengingkari suatu kemungkaran. Li'annahu qad yadhunnu ma laysa bimungkar mungkaron. Karena bisa jadi terkadang apa yang seharusnya bukan mungkar kemudian dinilai atau dianggapnya sebagai mungkar. Salah sangka, salah menilai. 6. Su'udzon, misalkan jelek sangka terlebih dahulu, maka tanyakan lebih lanjut. Kalau memang dia benar menyatakan Nah, dia lakukan itu untuk seperti ini, untuk seperti ini, maka baru diluruskan. Nah, maka al-istifham, pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam gunanya lil isti'lam, gunanya untuk mencari tahu apa yang tampak. Nah, akan tetapi mungkin itu bukan sesuatu yang perlu diingkari. Nah, ini pelajaran pertama yang penting untuk kita ketahui. Nah, sekaligus untuk menuntun dalam kehidupan kita. Nah, adanya semangat untuk mengingkari kemungkaran, belum apa-apa kemudian sudah dilarang, dicegah, salah sangka apa yang dia duga, sehingga menjadi keadaannya salah kaprah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan umatnya melalui hadis-hadis seperti hadis-hadis yang ada, di antaranya yang bersama kita, suatu pelajaran penting yang di situ dikupas oleh para ulama, kata demi kata, kalimat demi kalimat, untuk membuahkan hasil dari setiap pelajaran yang telah diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban orang tadi? Minal wahinah. Minal wahinah. Min di situ untuk as-sababiyah. Kata min itu ada beberapa makna. Di antaranya min litab'id, yang menunjukkan sebagian. Sedangkan min yang bersama kita adalah lis-sabab, untuk menunjukkan sebab atau alasan. Sehingga mungkin ungkapannya secara lengkapnya hanya di sini disingkat minal wahinah. Kalau lengkapnya kalimatnya labistuha bisababil wahinah. Aku memakainya dengan sebab al-wahinah, dengan sebab untuk tolak balak dan semisalnya. Orang tadi menjawab demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja disingkat minal wahinah. Apa ini? Minal wahinah. Nah, maka konteksnya bisa dibahasakan bahwa aku memakainya tadi dengan sebab atau karena al-wahinah. Apa al-wahinah? Dari kata wahana, yaitu suatu penyakit yang bisa melemahkan seseorang, tambah lemah. Bisa jadi mengenai tubuhnya secara keseluruhan, bisa juga sebagiannya. 6. Ditambahkan lagi keterangan dari para ulama, diantaranya Abu Sa'adat. Beliau adalah Ibnu al-Athir rahimahullah. Al-wahinah irqun. 6. Ya'khudh fil mankib wa fil yadi kulliha. Al-wahina semacam akar urat pohon yang diambil atau diletakkan fil mankib, di bahu, wa fil yad ataupun di tangan, kulliha semuanya. Fayurqa minha, kemudian dikasih bacaan-bacaan. 6. Untuk supaya kebal, untuk supaya tahan banting, atau supaya kemudian tolak balak, dan berbagai maksud yang lainnya. Ada pula yang menyatakan maradun ya'khudh fil 'adad, sak penyakit yang diambil pada lengan tangan, antara siku sampai bahu, lengan, yang mana itu biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki dan bukan oleh kaum wanita. 6. Di antaranya yang dilakukan oleh kaum jahiliyah di hari ini, di masa kita, bentuknya memakaikan anak-anak mereka khalakhil al-hadid, kalung besi ataupun yang semisalnya. Ya'taqidun anna dhalika yah yahfadhuhum minal maut, yang mereka yakini dengan itu bisa menjaga dari kematian atau kecelakaan dan yang lainnya. 6. Dan juga memakai lingkaran perak dalam rangka untuk mendapatkan berkah ataupun dalam rangka menolak al-bawasir, 6, penyakit semacam ambeien ataupun yang lainnya. 6. Dan juga memakai khawatim, memakai cincin. 6. Yang diletakkan di sana suatu rumus-rumus tertentu dalam rangka menjaga dari gangguan jin dan yang lainnya. Semua bentuk-bentuk contoh-contoh tadi masuk dari kata al-wahinah. 6. Bukan hanya itu di masa Rasulullah SAW, tapi di masa ini masih ada dan demikian macam bentuknya yang menjadi kewajiban kita untuk meluruskan, menasehati, mengajak mereka untuk melepaskan dari belenggu-belenggu tadi agar mereka kembali kepada tauhid yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis. Seyogyanya bagi seseorang yang mengingkari kemungkaran untuk menanyakan terlebih dahulu. Yang kedua, wujub izalatil mungkar, bahwa setiap diri memiliki kewajiban untuk menghilangkan, menghapuskan bentuk kemungkaran. Kesimpulan ini terambil dari sabda beliau dalam bentuk perintah kepada orang tadi, inzi'ha, cabutlah dia. Inzi', cabut itu adalah menarik dengan keras. Naza'ah, yanza'u, nam. Maka Nabi SAW tadi mencabutnya, memerintahkan kepadanya untuk mencabutnya. Nah, kenapa diperintahkan untuk mencabut? Karena dia sedang mengenakan suatu bentuk kemungkaran. Dan beliau perkuat dengan menyatakan innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya al-wahina tadi tidaklah menambah kepadamu kecuali wahana, yakni ad-da'if, kelemahan. 6. Kelemahan pada jiwa dan tidak pada tubuh. 6. Dan bisa pula terkadang kelemahan tadi bertambah mengenai kepada tubuhnya. Sebagai bukti bahwa kelemahan itu mengenai kepada dirinya, di mana seseorang ketika jiwanya sudah bergantung kepada perkara-perkara tadi, benda-benda tadi, maka jadilah dha'ufat, jadilah dia lemah. Karena dia bergantung kepada benda yang lebih kecil dari badannya, bergantung kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, dan dengan itu dia melupakan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka adanya perasaan hati itu memiliki peran yang besar dalam upaya untuk melemahkan seseorang. Seseorang kalau sudah yakin kepada sesuatu, yang dia yakini tadi adalah suatu kebatilan, maka tidaklah menambah kepadanya kecuali semakin tambah lemah. Maka terkadang seseorang berangan-angan dirinya sehat padahal dia sakit. 6. Dia berangan-angan untuk sehat dalam kondisi dia sakit. 6. Maka jadilah sakit yang betulan. disebabkan karena perasaannya lebih dominan bahwa dia merasakan sakit dalam kondisi dia padahal sehat. Nah, sehingga akhirnya jadi sakit betulan. Sebaliknya pula, terkadang seseorang lupa dengan sakitnya, padahal dia sakit, tapi dia kemudian sepertinya sebagai seorang yang sehat. Kenapa? Karena infial an-nafsi, adanya perasaan hati. Nah, ada rasa sakit memang ada pada dirinya sedikit, tapi karena kekuatan yang besar, semangat dia yang besar, sehingga melupakan sakitnya, dia jadilah orang yang sehat. Nah, ini menunjukkan betapa pengaruh yang besar perasaan hati, atau mungkin bisa dikatakan sugesti tadi, sehingga mempunyai faktor yang demikian besar. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya al-wahinah tidaklah menambah kepadamu melainkan kelemahan. Mengapa beliau katakan seperti itu? Li'annahu saufa ya'taqid annaha ma damat 'alaihi fa huwa salim. Karena dia nantinya akan berkeyakinan selama al-wahina itu masih menempel, masih ada padanya, fa huwa salim, maka dia akan selamat. Fa idza naza'aha 'ada ilaihi alwahan. Kalau sampai dia lepas alwahina tadi, maka akan kembali kepada kelemahan. Nah, maka dengan ini kata beliau, tanpa diragukan adalah kelemahan pada jiwanya. Jiwanya tadi ketergantungan kepada benda tadi. Dia merasa berani, dia merasa kuat. Nah, kalau itu benda alwahina tadi menempel pada dirinya, sementara ketika itu dilepas, nah, maka dia merasa lemah. Maka perkara yang kedua, kembali bahwa menjadi kewajiban bagi kita untuk menghilangkan atau menghapus kemungkaran. Yang ketiga, bahwa sebab yang tidak memiliki pengaruh padanya dengan tuntunan syariat agama ini atau kebiasaan ataupun juga percobaan, la yantafi bihal insan, maka tidaklah bermanfaat dengan, bahwa manusia tidaklah mendapatkan manfaat dengannya. Nah, menjadikan sebab yang tidak memiliki pengaruh padanya menurut tuntunan syariah dan juga menurut adat kebiasaan atau juga menurut percobaan yang sudah dilakukan, maka tidaklah akan bermanfaat bagi seseorang. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh seseorang tadi, dia menggunakan sarana sesuatu yang secara akal tidak bisa diterima, apalagi secara syar'i. Secara kebiasaan apa kaitannya benang tadi atau sesuatu yang diletakkan pada tubuhnya tadi? Maka sesungguhnya tidaklah bermanfaat baginya. Semua tadi disebabkan karena infial nafsi, perasaan hatinya saja, bahwa benda itu bisa memberikan atau memberi keberuntungan atau manfaat kepadanya, atau bisa menolak ini dan sebagainya. Semua karena keyakinan dia, padahal secara hakikatnya tidaklah bermanfaat sama sekali. Yang keempat, bahwa mengenakan halqah, ingkaran berupa benang dan yang lainnya, untuk menolak bala atau menghilangkannya, termasuk dari kesyirikan. Kesimpulan ini diambil dari kalimat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi, lau mut afatta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Seandainya engkau mati dan itu masih ada padamu, maka jangan harap engkau akan selamat selama-lamanya. 6. Maka tertiadanya keselamatan tadi sebagai dalil adanya kerugian. 6. Kalau sampai dia mati dalam kondisi dia belum melepaskannya, belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, ma aflahta abada, engkau tidak akan selamat, bukan sementara tetapi selama-lamanya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah yang dikategorikan kesyirikan di sini syirkun akbar ataukah syirkun asghar? Apakah kesyirikan yang besar ataukah kesyirikan yang kecil? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakhtalif bihasbi i'tiqadi sahibih. Maka hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keyakinan pelakunya. Sesuai dengan keyakinan pelakunya. Yang kelima, annal a'mal bil khawatim. Bahwa amalan-amalan itu ditentukan dengan khawatim, dengan penentuan akhirnya. Terambil pada sabda beliau, lau mutta wa hiya 'alaika. Seandainya engkau mati dan itu masih ada padamu. 6. Menunjukkan kalau dia cabut sebelum dia mati, lam tadurruh, maka tidak memudaratkan kepadanya. Mengapa demikian? Karena seseorang jika telah taubat sebelum matinya, sara kaman la dzambalahu, maka dia menjadi seperti orang yang tidak punya dosa baginya. 6. Kalau dia segera sadarkan diri dan kemudian dia taubat kepada Allah Jalla wa'ala, yang tadinya dia berbuat seperti itu, bentuk-bentuk kesyirikan, maka jadilah dia seperti orang yang tidak berdosa. Allah Jalla wa'ala akan ampunkan dosa-dosanya dengan taubatan nasuhah. 6. Sehingga dia mati dalam keadaan selamat. Innam annal a'mal bil khawatim, bahwasanya amalan itu ditentukan di akhirnya. Sebaliknya seseorang selama hidupnya berbuat amalan-amalan al-khair, amalan-amalan yang baik, kemudian selangkah atau sehasta sebelum wafatnya, yakni tidak jauh dari ketentuan ajalnya, dia berbuat perbuatan yang menyimpang, berbuat dosa yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, akhirnya dia dimasukkan ke dalam an-nar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian di hadis tadi, orang tadi adalah sering berbuat. 6. Salah satunya berbuat seperti itu. Kemudian di akhirnya mendapatkan petunjuk al-haq dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Sehingga ketika itu dilakukan, maka menjadi sebab keselamatan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kalau kejadian itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6. Dan yang ditegur tadi, seseorang tadi adalah salah seorang sahabat beliau. 6. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terjadi. Yang ditegur juga sahabat, maka bagaimana selain sahabat? 6. Maka bagaimana zaman setelah zaman generasi yang mulia tadi? 6. Sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, maka bisa jadi lebih jauh dari keselamatan, lebih jauh dari keberuntungan ketika masalah tauhid itu dikesampingkan. Masalah tauhid sudah mulai diremehkan. bentuk-bentuk kesyirikan yang muncul di kalangan umat dibiarkan atau tidak dipedulikan, maka tunggulah saatnya umat akan semakin jauh dari keselamatan. Di masa Rasulullah SAW muncul sedikit atau dilihatnya ada salah seorang sahabat berbuat itu, beliau tidak biarkan sesaat pun, melainkan segera beliau tegur, tentunya dengan adab-adab yang mulia. Sebagaimana tadi beliau tanya terlebih dahulu, ketika memang terbukti demikian maka beliau segera luruskan. Nah, sebagaimana kisahnya seorang beberapa sahabat, yang mereka baru saja masuk Islam, kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka di pepohonan yang menurut mereka adalah pohon yang keramat. Nah, maka sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau bertakbir, terkejut dengan perbuatan tadi dan membesarkan nama Allah Jalla wa'ala, Allahu Akbar. Nah, ketahuilah itu adalah warisan atau sunnah-sunnah yang datang sebelum kalian. Nah, kalau ini sampai terus dibiarkan nanti akan menjadi sebab kerugian. Diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penentuan bahwa itu syirkun asghar atau syirkun akbar kembali kepada keyakinan pelakunya. Jikalau tergolong syirkun asghar, maka itu adalah akbar minal kabair. Akbar minal kabair. Ketahuilah walaupun namanya syirik yang kecil, akbar minal kabair, dosa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La an ahlafu ahlafa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqa." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala dalam keadaan berdusta, itu lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, dalam keadaan benar. Bukannya membolehkan untuk bersumpah dengan nama Allah berdusta, tapi dari sisi untuk membandingkan, bersumpah dengan membawa nama Allah tetapi dusta masih lebih mending. Nam, dibandingkan seseorang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun sumpahnya yang diucapkan adalah bentuk kejujuran. Kenapa demikian? Nam, li'anna sayyi asyirk a'zam min sayyi'atil kabirah. Karena kejelekan kesyirikan itu jauh lebih besar dibandingkan kejelekan dosa-dosa besar. Dengan cara dia bersumpah nama selain Allah Jalla wa'ala, itu adalah syirkun apa? Asghar wal akbar. Asghar, seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, sebatas dia menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya, syirkun asghar, kesyirikan kecil. Nam, walaupun yang dia ucapkan jujur. Nam, maka itu jauh lebih berat urusannya dibandingkan seseorang bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala dalam kondisi dia berdusta. Itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Masih ada tersisa beberapa faedah yang lainnya. Nampaknya kita cukupkan sementara sampai di sini. Apa yang bisa kita bahas, semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan dengan itu Allah Jalla wa'ala teguhkan kita istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.